بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبوي yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah atau kitabul At'imah, bab yang ke-19 yang berbunyi babu ma yuf'alu ma yaf'alu dhaifu idza tabi'ahu ghairu man da'ahu sahibu at'am idza tabi'ahu ghairu man da'ahu sahibu at'am wa istihbabu idzni sahibi at'am lit-tabi'i. Bab apa yang diperbuat oleh seorang tamu undangan, ya, apabila diikuti oleh orang yang tidak diundang oleh pengundang, ya, apa yang diperbuat oleh yang diundang, oleh tamu yang diundang. Kemudian istihbabu izni sahibi ta'ami lit-tabi', dimustahabkan atau disunnahkan meminta izin kepada pengundang untuk orang yang mengikuti, ya. Si A, si B, si C. Si A yang mengundang, si B yang diundang, si C yang mengikuti yang diundang, ya. Tidak diundang, dia mengiringi yang diundang. Apa yang harus dilakukan oleh yang membawa atau orang yang diikuti oleh yang tidak diundang ini? Kemudian sunnahnya meminta izin terlebih dahulu kepada yang mengundang, ya. Sesampai di sana, dia mengatakan, saya diikuti oleh si C, bagaimana nih? Kata si A, saya mengundang cuma satu, ya. Dengan terpaksa si C balik kembali. Atau kata Imam Nawawi, ditolak dengan bijak, dengan arif, bisa saja, oh enggak apa-apa, mohon maaf, mungkin yang bisa masuk atau yang bisa menghadiri si A saja, tetapi ini kami bungkuskan untuk si C. Ya. Ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis pertama nomor 5246. Ya. Saya teringat bertepatan dengan hari ini tanggal 22, ya. Rabiul Awal. 22 Rabiul Awal. 20 Rabiul Awal, 2 hari yang lalu, guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah selesai membaca seluruh hadis dalam Sahih Bukhari yang kedua kalinya. Ya. Tepat 2 hari yang lalu, 20 Rabiul Awal 1441, beliau telah selesai membaca kitab Sahih Bukhari untuk yang kedua kali. Ya. Untuk yang kedua kali, yang pertama sebelum saya sampai di sana, ketika saya sampai itu dia sudah selesai Sahih Muslim. Ya, dia masuk ke Sunan Nasa'i, ya, sudah masuk Sunan Nasa'i, awal-awal Sunan Nasa'i, dan kita ikut, ya, masuk ke majlisnya sampai selesai dari kitab yang enam, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Nah, kemudian dia balik lagi ke awal, Sahih Bukhari dan sudah diselesaikan dua hari yang lalu, dan pastinya ia akan melanjutkan ke Sahih Muslim lagi. Ya. Ini juga memberikan kita semangat dalam saat di saat dia sudah mulai terlalu tua dan sudah mulai sakit-sakitan, tetapi tetap dia lanjutkan. Ya, setiap hari kecuali hari Jumat, ya, malam Jumat, Kamis malam Jumat kalau tidak salah. Ini hadis yang pertama, 5246. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Utsman bin Abi Syaibah wa taqaraba fil lafdh qala haddatsana Jarirun an al-A'mash an Abi Wa'il an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an. Sahabatnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Qal kana rajulun min al-Ansar yuqalu lahu Abu Shu'aib. Yuqalu lahu Abu Shu'aib wa kana lahu ghulamun lahhamun. Wa kana lahu ghulamun lahhamun fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa fi wajhihi al-ju'. فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. أبو مسعود الأنصاري bercerita, ada seorang ansar, kana rajulun minal ansar, ada seorang ansar yang dipanggil dengan panggilan Abu Shu'aib. Ansar ini panggilannya Abu Shu'aib. Wa kana lahu ghulamun lahham. Abu Shu'aib ini punya pembantu budak yang dia adalah tukang daging. Ya, ghulamun lahham. Lahham tukang daging. Tukang jagalnya, tukang potong, tukang kulit, pokoknya berkenaan dengan hewan sembelihan dia sangat luar biasa. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini antara dua di sini, apakah Abu Mas'ud Al-Ansari atau gulamnya, budaknya, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Nabi, berjumpa dan melihat Nabi. Fa'arafa fi wajhihil ju', melihat wajah Nabi, mereka, dia tahu bahwa Nabi sedang lapar. Ya, jadi laparnya itu nampak di wajahnya. Orang lapar kan nampak. Ya. Apalagi Nabi SAW yang sering kali lapar, maka para sahabat mengetahui kapan dia lapar. Ya. Walaupun dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup-nutupinya. Bahkan sampai-sampai para sahabat tidak tahu. Ya. Ya, seringkali para sahabat tidak tahu Nabi sedang lapar karena Nabi benar-benar menutup-nutupinya. Salah satu antara dua ini, apakah Abu Mas'ud Al-Ansari atau gulamnya, melihat Nabi dan mengenali bahwa Nabi sedang lapar. Faqala li gulamihi, maka Abu Mas'ud Al-Ansari berkata kepada budaknya, waihak. Ya, waihak ini kata-kata, ya, bisa jadi untuk teguran, bisa jadi untuk pujian. Ya. Isna' lana ta'aman, buatkan untuk kami makanan. Ya. Dia minta kepada budaknya membuatkan makanan porsinya untuk 5 orang. Ya. Isna' lana ta'aman li khamsati nafar, dengan 5 porsi. Ya. Ini perintah dari Abu Mas'ud kepada budaknya. Fa inni uridu an ad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatin. Sesungguhnya saya ingin mengundang Nabi dia yang kelimanya, maksudnya tidak bisa lebih dari lima. Ya. Dia mengatakan khamisah khamsah, jadi lima orang saja. Dan Nabi yang kelima, maksudnya bukan yang terakhir ya, tapi penutup, tidak bisa diterima yang lebih, tidak bisa menerima lebih. Qala fasana'a, kata Abu Mas'ud, maka budaknya ini pun membuat makanan. Thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'ahu khamisah khamsah, maka dia mengundang Nabi dan itu yang kelimanya, tidak ada, tidak lebih. Dia juga tegaskan kepada Nabi, ya, dia juga tegaskan bahwa saya hanya mengundang lima orang dan sudah tertutup dengan engkau ya Rasulullah. Wattaba'ahum rajulun, dan mereka yang berlima ini diikuti oleh seseorang. Ya, wattaba'ahum rajulun, diikuti keberangkatan lima orang ini ke rumah Abu Syu'aib oleh seseorang. Falamma balagal bab, ketika Nabi SAW sampai di depan pintu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna hadza ittaba'ana, ini ada tambah satu lagi ya, mengiringi kami seseorang. Fa in syi'ta an ta'dana lahu, jika kamu mau terserah kamu mau mengizinkan. Wa in syi'ta raja', kalau kamu tidak menerimanya maka dia akan balik lagi. Ya, jadi di situ ini yang dimaksud oleh bahagian kedua dari bunyi bab dan anjuran untuk memintakan izin kepada pemilik makanan bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi Nabi mintakan izin untuk orang yang keenam ini, bahwa si fulan mengikuti kami, kamu izinkan kami, dia masuk, kalau kamu tidak izinkan dia akan balik lagi. Jadi ketika dia ngiringi, Nabi kan juga tidak bisa mengatakan, oh kamu tidak diundang. Ya. Dia bisa juga, kamu tidak bisa pergi. Ya. Nabi SAW membiarkan dia mengiringinya dan sampai depan rumah, baru di sana dia memintakan izin untuk orang tersebut. Jika kamu izinkan maka dia masuk bersama kami, kalau tidak berarti dia pulang. Ya. Berarti mustahab melakukan hal tersebut. Ya. In syi'ta raja'a wa in syi'ta raja'a, kalau kamu tidak mengizinkan maka dia akan balik. Qala la, kata Ansari ini Abu Syu'aib, tidak, bal adzana lahu ya Rasulullah, justru saya mengizinkannya. Berarti makanan yang disiapkan untuk 6-5 porsi tadi, jadi yang menyantapnya 6 orang. Ya, jadi hadis ini menceritakan tentang apa sikap orang yang diundang lalu diikuti oleh orang yang tidak diundang. Yang pertama, dia tidak bisa menolak dan juga tidak bisa mengizinkan. Ya. Dia mungkin hanya memberitahukan gitu saja. Orang itu tak bersekeras untuk ikut, dia juga tidak bisa menghalang-halanginya. Ya. Tidak bisa menghalang-halanginya. Ya. Yang kedua, yaitu ketika sampai di depan rumah, atau sekarang kan mudah sekali ya, walaupun sampai depan rumah kita sudah bisa kontak orang yang mengundang. Nah ini Ustaz Asmi kan yang diundang ini, ya, gimana boleh ikut? Kata yang itu, enggak bisa, nanti enggak bisa ikut. Ya, kalau yang dulu di zaman ini kan tentu baru bisa ketika sampai di depan rumah. Ya, ini sebulan mengikuti kami dan kami enggak bisa menghalangi, karena kami hanya diundang bukan pengundang. Ya. Maka kapan baru dimintakan izin? Ketika sampai depan rumah. Kalau sekarang seperti tadi sangat mudah, bila mana ada yang mengikuti dan dia bukan diundang, maka yang mengundang, yang terundang ini atau yang diundang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia hanya bisa menelpon yang mengundang, apalagi kalau ditegaskan oleh yang mengundang, hanya 5 orang lah, 10 orang, ya, 10 orang. Jadi Nabi orang yang langsung diundang, ya, sementara 4 orangnya Nabi yang memilih, ya, Nabi yang memilih tambah 4 orang lagi, dan itu hanya 5 ya Rasulullah, mungkin karena dia batasi kapasitas makanan yang akan disiapkan memang untuk 5 porsi. Ya, untuk 5 porsi. Maka dia segitu. Seperti kejadian di Perang Khandaq juga. Ya, ketika proses penggalian parit itu, kaum muslimin kan para sahabat dalam keadaan lapar, kekurangan makanan. Semua dalam keadaan lapar. Ya. Maka Jabir bin Abdullah, istrinya atau yang lainnya, membuat makanan, kemudian mengundang Nabi saja, karena makanan yang disiapkan untuk satu porsi atau hanya dua paling banyak, ya. Atau untuk bersama penghuni rumah yang mengundang. Ternyata Nabi SAW memboyong semua, ya. Dan ini bukan untuk mengundang orang yang tidak diundang. Nabi SAW ini mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan mukjizat, dan memang itu yang diperlihatkan oleh Allah dalam suasana karena semuanya lapar. Ya, semuanya lapar dalam keadaan kekurangan makanan, dan Allah ingin memperlihatkan mukjizat Nabi SAW untuk memperbanyak makanan. Makanya ketika semua sudah kekenyangan, kemudian penghuni rumah melihat hidangan yang disediakan tidak berkurang, tidak berkurang, padahal sudah sekian banyak, ya. Masuk semuanya makan kenyang, 10 10 10 10, selesai semua para pekerja parit itu, ya, sebagai persiapan benteng untuk Madinah, semuanya makan. Ternyata makanan setelah selesai tidak berkurang, menunjukkan ini kasih sayang Allah dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi kan undangan untuk orang-orang yang tidak kelaparan, ya, tidak kelaparan, tidak butuh Nabi untuk memperlihatkan mukjizatnya. Ya. Allah juga tidak menetapkan itu sebagai saatnya memperlihatkan mukjizat. Ya. Apalagi ketika itu menggalian parit, sekarang ini tidak ada kerja apa-apa. Maka yang tidak diundang Nabi tidak bisa menolak. Mungkin hanya mengatakan yang diundang hanya 5 orang, dan orang yang mengikuti ini juga tidak menerima, pokoknya saya pergi. Ya. Nah, kemudian barulah nanti sunnahnya memintakan izin. Ya, memintakan izin. Walaupun orang yang mengundang itu nanti tidak akan menghitung, tetapi kan dia datang tanpa undangan. Ya. Tidak menghitung, apalagi walimah-walimah sekarang. Ya, kan tidak ada penghitungan. Ya. Maka harus atau disunnahkan untuk memintakan izin untuk orang yang tidak diundang, dan itu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang pertama. Di antara yang bisa diambil juga dari hadis ini adalah menyediakan makan untuk orang-orang yang dikenal, diketahui memiliki keutamaan. Ya, seringkali Nabi SAW diundang untuk menyantap hidangan itu, banyak sekali, ya. Karena Nabi SAW juga menyatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan sampai yang menyantap hidangan itu kecuali orang yang bertakwa. Berkahnya luar biasa, ya. Memberikan kesempatan mereka untuk lebih bersemangat dalam melakukan ketakwaan setelah menyantap hidangan kita. Lain halnya dengan orang yang setelah menyantap hidangan kita justru berdosa, ya. Atau tidak memproduksi pahala, ya. Jadi di sisi ini para sahabat sangat, ya, antusias untuk terus, ya, mengundang Nabi SAW. Dan ini salah satu yang diambil oleh para ulama sunnahnya untuk menerapkan tuntunan Nabi dalam memakan hidangan atau makanan yang kita siapkan, yaitu pilih, cari orang-orang yang, apalagi mereka yang kita tahu mereka sulit untuk mendapatkan makan, sementara mereka orang yang bertakwa, orang yang saleh, ya, orang yang taat beribadah, ya. Jadi kita khususkan, ya, untuk mereka ini waktu-waktu untuk bisa makan bersama kita. Dan ini sudah merupakan da'bus salihin, orang-orang saleh yang kita dengar dahulu cerita-ceritanya dari masa dahulu, seperti Abdullah bin Mubarak dengan kedermawanan yang luar biasa, dan tentu juga para sahabat Nabi SAW sebelum mereka dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kita menyaksikan juga, ya, contoh-contoh dari mereka di akhir zaman, ya, para ulama yang selalu ingin makan bersama dengan siapapun, apalagi yang sangat membutuhkan. Diceritakan oleh murid-muridnya Syekh Abdul Aziz bin Ubaz dan orang-orang yang dekat dengan beliau, yang setiap hari, ya, saya ingat saya sekarang ini, setiap hari ia makan bersama makan siang, ya, makan siang bersama orang yang pokoknya semua diundang, ya. Orang-orang yang membersihkan jalan tahu bahwa itu saatnya makan di rumah beliau, makan bersama orang banyak, ya. Ketika beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Islam Madinah, diceritakan juga oleh orang-orang yang dekat dengan beliau, ya, dan seringkali beliau kekurangan, ya, uang, ya, karena setiap waktu makan mahasiswa itu diundang makan, mahasiswa-mahasiswanya diundang makan. Ini contoh-contoh yang ada di akhir zaman ini dari orang-orang yang dahulu hanya yang kita hanya sekedar mendengarnya dari cerita-cerita yang tertulis, tapi kita sekarang mendengar realita di sisa-sisa salaf, ya, sisa-sisa dari ulama-ulama salaf. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 5247. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah ha wa haddathanahu Nadr ibn Ali al-Jahdami wa Abu Sa'id al-Ashaj qala haddathana Abu Usama ha wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah ha wa haddathani Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الإسناد رضي الله تعالى عنه بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. Ya, ini sanad yang cukup banyak, sementara bunyi hadisnya sama sekali tidak ada. Bunyi hadisnya ada di hadis sebelumnya. Imam Muslim hanya sekarang membawakan sanad-sanad yang lain dari hadis yang tadi. Dan sini banyak sekali guru-gurunya, Abu Bakar bin Usaimah, Ishaq bin Ibrahim, kemudian juga gurunya Nasr bin Ali, gurunya Ubaidullah bin Mu'ad, gurunya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ada lima orang gurunya dari jalur-jalur yang berbeda, nanti akan berjumpa di ujung sanadnya dengan A'mash. A'mash sama ada di sanad yang sebelumnya, nanti dari gurunya Abu Wa'il, ya, Salamatul Dinar Abu Wa'il, dari generasi tabi'in, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Bunyi hadisnya adalah tadi seorang ansar mengundang Nabi, memiliki seorang tukang daging budak, ya. Kemudian dia berjumpa Nabi, ternyata dia melihat Nabi kelaparan, kemudian dia memerintahkan budaknya untuk menyediakan makanan, mengundang untuk lima orang, ternyata ada yang mengikuti Nabi dengan rombongan. Kemudian tiba di pintu rumah Abu Su'aib ini, Nabi SAW memintakan izin untuk orang yang tidak diundang, ya. 5248 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Amr ibn Jabalah ibn Abi Rawad qala haddathana Abu al-Jawwab qala haddathana Ammar wa huwa ibn Zurayq an al-A'mash an Abi Sufyana an Jabirin. Ya, ini sahabat yang lain, ya, Jabir bin Abdullah al-Ansari juga, ya, Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Ha wa haddathani Salamah ibn Shabib qala haddathana Al-Hasan ibn A'yan qala haddathana Zuhair qala haddathana Al-A'mash ma Sulaiman bin Mihram yang tadi, ya, an Shaqiq, ya, yang tadi Abu Wa'il itu Shaqiq ibn Salamah, bukan Salamah ibn Dinar. Yang tadi ada Abu Wa'il, ya, dari Al-A'mash dari Abu Wa'il. Abu Wa'il itu kunyah, sementara namanya Syaqiq. Syaqiq ibn Salama. An Syaqiqin an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anil Amas an Abi Sufyan an Jabir bihadal ism. Ini dua hadis di sini. Ini dua hadis. Yang pertama hadis Jabir, kemudian dibalikkan lagi dengan sanad yang bersama, hampir sama, ke hadis Abu Mas'ud yang telah berlalu. Untuk yang sekarang ini kita buat dua nomor. Yang satu 5248 itu hadis Jabir. Kemudian di bawahnya kembali ke hadis Abu Mas'ud dengan sanad yang hampir sama. Yang hadis Abu Mas'ud ini kita buatkan nomor satu lagi 5249. Ya. Yang 5248 itu hadis Jabir ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. 5249 hadis siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari ada di baris yang keempat dalam bunyi hadis. Ya. Karena yang luar biasanya di sini Amas ini dia punya hadis ini dari jalur yang banyak. Ya, dari sahabat Abu Mas'ud dia punya, dari Jabir bin Abdullah dia punya. Ke bawahnya itu kadang murid-muridnya hampir sama. Nah, inilah sebabnya digabungkan oleh Imam Muslim di sini, padahal sahabatnya berbeda. Makanya kita tidak cukup dengan satu nomor. Ya, karena setiap sahabat berarti satu nomor. Ya, setiap sahabat satu nomor. 5248 itu hadis Jabir, 5249 adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya. Hadis berikutnya terakhir di bawah bab ini 5250. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb bin قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة أن ثابت أن أنس أنس بن مالك صحابة النبي رضي الله تعالى بلايا النبي النبي صلى الله عليه وسلم tiba di Madinah ketika hijrah umurnya 10 tahun, kemudian ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun, berarti selama 10 tahun dia menjadi pelayan dan pembantu Nabi SAW. Anas ibn Malik, keluarga yang beriman, ya. Paman dan bibik-bibiknya, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibunya, adalah para sahabat Nabi yang luar biasa, ya. Anas radhiyallahu ta'ala an bercerita anna jaran bahwa seorang tetangga jar, ya. Anna jaran li Rasulullah SAW farisiyan, bahwa tetangga Rasulullah SAW yang berkebangsaan Persia, seorang Persia. Cuma di sini tidak dijelaskan apa agamanya. Salman juga Persia ya. Salman Persia. Salman al Farisi dari Persia. Ya. Tapi jelas bukan Salman. Jelas bukan Salman radhiyallahu ta'ala. Ada tetangga Nabi dari Persia. Ya. Agamanya, akidahnya tidak dijelaskan. Bisa jadi non muslim. Nabi SAW bahkan bertetangga dengan Yahudi. Ya. Kana tayyibal maraqi. Ya, orang Persia ini pandai masak. Ya. Tayyibal maraq itu pandai membuat gulai. Ini buat gulai. Di sini apa artinya? Dan dia pintar dalam membuat makanan berkuah. Nah, bukan hanya gulai ya. Sop juga berkuah. Pokoknya makan berkuah. Dia terkenal ini orang Persia ini di tetangga Nabi. Fa sana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun membuat makanan berkuah. Tidak tahu apakah gulai ataupun sop ya. Maka dia buatkan untuk Nabi SAW. Summa ja'a yad'u. Setelah selesai dia datang ke rumah Nabi untuk mengundangnya, untuk mengundang Nabi menyantap hidangan yang telah dia buat, dan terkenal dia dengan makanan tersebut. Faqala, Wahadihi li Aisyah, dia bertanya, undangan ini juga untuk Aisyah? Ya. Datangkan untuk mengundang Nabi. Dan Nabi minta, apakah ini untuk Aisyah juga? Faqala la. Kata orang Persia ini, tidak. Faqala Rasulullah SAW, la. Nah, kalau begitu saya tidak ikut ya. Bagaimana? Kalau tidak bawa istri saya, tidak mau saya. Kata Imam Nawawi, bukan alasannya untuk sekadar mengenyangkan, karena Nabi tahu istrinya juga dalam keadaan lapar. Ya, Nabi, makanya dia merasa tidak nyaman, dia kekenyangan dan sementara istrinya tetap lapar. Apalagi kalau undangan itu terdengar dari dalam oleh istrinya. Sementara istrinya juga dia tahu istrinya sangat lapar, tidak ada makanan. Maka Nabi meminta untuk membawa istrinya juga. Ketika yang mengundang tidak mengundang istrinya, maka dia mengatakan, kalau itu saya tidak, pergilah. Tidak enak kalau saya kenyang, istri saya juga tetap dalam keadaan lapar. Faqala la. Faqala Rasulullah SAW, la. Kalau begitu saya tidak menghadiri undangan. Fa'ada yad'u. Datang lagi dia mengundang Nabi lagi. Faqala Rasulullah SAW, wahadihi. Bagaimana dengan yang ini, maksudnya Aisyah? Qala la. Kata orang itu juga, tidak. Kalau Rasulullah SAW tak, kata Nabi, kalau begitu saya tak memenuhi undanganmu, tak bisa saya pergi. Summa ada ya doa. Kemudian orang Persia ini datang lagi mengundang yang ketiga kalinya. Ya, faqala Rasulullah SAW wahadihi. Gimana dengan yang ini? Maksudnya Aisyah ikut juga. Faqala na'am fi tsalitsa. Pada kali yang ketiga dia mengatakan, bawalah. Ya, bawalah atau iya. Faqama. Setelah mendapatkan undangan resmi untuk keduanya, maka mereka pun bersegera bangkit. Ya tadafa'ani, ya, saling bergegas, ya, bercepat-cepat. Sini apa artinya? Berdiri, berjalan, mengikutinya hingga sampai di rumahnya. Ya tadafa'ani itu antara Aisyah dengan Nabi, bergegas saling berupaya untuk cepat ke rumahnya, karena memang mereka dalam keadaan lapar dan undangan sudah resmi untuk Aisyah juga. Faqama yatadaqama, alif di ujung mim itu untuk dua orang. Yatadafa'ani, alif di sebelum nun itu juga untuk dua orang. Yatadafa'ani, apalagi nunnya berbaris kasrah, ini untuk dua orang. Hatta ataya, alif juga di setelah ya itu ataya untuk dua orang. Karena kalau satu orang ata, kalau lebih dari tiga atau lebih atau, kalau dua orang ataya. Ya. Mudah belajar bahasa Arab ini. Ya. Hatta ataya, sampai mereka berdua, hingga mereka dua sampai manzilahu, di rumah orang Persia tadi. Nah, ini juga berkenaan dengan bab kita, langsung memintakan izin untuk orang yang ya diperjelas. Makanya memang kartu undangan walimah sekarang ini ya kadang-kadang menjebak ya. Ya. Menjebak, apalagi kalau dengan mengatakan undangan untuk si fulan dan keluarga. Ya. Keluarga. Kalau memang ingin jumlah tertentu yang khusus kan. Ya. Dengan istri dan dua orang anak. Ya. Dengan istri, kalau sudah dengan istri berarti anda. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Ya. Ketika dia datang ke rumah Nabi dan mengundang Nabi, kan logikanya tentu istri juga lah. Tapi Nabi SAW pertegas, dan itu tiga kali Nabi mengatakan demikian. Istri saya juga. Nah, tadi tidak mengundang istrinya. Nah, kalau begitu, Nabi SAW alasan itu, mungkin kenapa tidak mengundangkan, mungkin karena dia tahu ya, ada bisa jadi dia menolak, ya bisa jadi dia menolak karena alasan-alasan yang lain, bisa jadi menolak karena ingin istrinya juga hilang laparnya dengan diundang tersebut, karena dia tahu Nabi, istrinya sedang lapar pula. Ini juga menunjukkan tentang bab, tentang apa yang ada dalam bunyi bab, memintakan izin untuk orang yang belum diundang. Ya. Kalau tidak izinkan, bisa jadi dia pergi sendiri, bisa jadi dia mengatakan, kalau saya sendiri saya tidak bisa. Jadi seperti kalau langsung minta udzur ya, kalau sendiri saya tidak bisa, saya mesti bersama istri dan anak-anak saya, karena kalau saya tinggalkan anak saya tidak bisa tinggal di rumah masih kecil-kecil, harus saya bawa. Nah, kalau begitu, ya bawalah. Ya. Kalau memang di situ ada si fulan dan istri, dan sementara kita tidak bisa meninggalkan anak-anak, ya, hubungi. Saya akan bawa anak-anak saya karena tidak bisa ditinggalkan di rumah. Ya. Sedangkan istri saya sampai sebegitu, Nabi SAW memintakan izin 3 kali. Kalau memang itu, maka saya tidak bisa berangkat, tidak bisa menghadiri undangan saudara misalnya. Inilah beberapa poin yang ada di dalam hadis yang dijelaskan dalam bab ini, yaitu apa sikap orang yang diundang kepada orang yang mengikutinya tanpa diundang. Yang kedua, sunnahnya memintakan izin. Tidak, sikap maksudnya tidak melarang dan juga tidak membolehkan. Pokoknya tenang saja, dia ikut ya terserah. Ya. Nanti kalau setelah sampai baru memintakan izin, atau dia ikut itu langsung ditelepon orang yang mengundang, ini sebulan ikut nih, lalu dia tidak diundang, bagaimana? Hanya bawa sajalah. Nah, kalau sudah begitu, dia mengatakan tidak bisa kayaknya, karena porsinya hanya sedikit. Nah, kemudian juga kalau diketahui orang yang ikut tadi akhlaknya yang akan merusak pula di sana dan tidak kandung-kanduan, maka dia mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Maka jelas yang diundang ini bisa tegas, mohon maaf, yang mengundang tidak mengundangmu dan tidak mengizinkan engkau pergi. Jadi dia punya hak untuk melarang. Kalau sebelum itu dia tidak bisa, tidak punya hak untuk melarang. Ya, orang yang mengikutinya tidak bisa melarang. Nah, oh, tidak, kamu tidak diundang, tidak bisa. Dia bisa jadi dia diizinkan. Ya, bisa jadi dia diizinkan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Bahkan tanpa izin mesti siapa yang haram? Ya. Tidak haram lah. Tidak haram. Karena jelas hidangan itu untuk disantap oleh orang. Cuma dia tidak diundang itu saja. Dan tidak ada para ulama yang mengatakan haram bila mana dia datang untuk memakannya tanpa diundang. Tidak ada. Wallahu ta'ala alam saja sampai ke tingkat haram. Makanya memintakan izin itu mustahab. Mustahab. Ya. Tidak wajib. Mustahab bagi orang yang diundang. Ya. Kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang tadi dia. Tidak ada hubungan, cuma karena bersama dia. Nah, dia tahu bahwa orang tidak diundang, apalagi jumlahnya sudah jelas di 10, ternyata lebih 1. Yang satu ini mereka tahu bahwa ini tidak diundang. Maka bisa jadi dia mereka sunnah untuk menyampaikan ini satu orang tidak diundang nih bagaimana? Ya, kalau yang mengundang sahabul hajah merelakan, ya, maka resmi dia diundang. Kalau tidak merelakan, berarti dia harus pulang. Kalau tidak diketahui apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, cuma sunnah. Ya. Apalagi ketika tiba nampak makanan banyak sekali, ya, banyak sekali, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak sampai ke tingkat haram. Ya. Karena memang makan itu untuk dihidangkan, untuk dimakan oleh orang. Kecuali kalau makan di rumahnya dicuri. Iya. Ya. Masuk ke rumah diambil, ini haram jadinya. Kalau ini kan tidak mencuri. Hidangan itu untuk dimakan oleh orang. Cuma dia tidak diundang itu saja. Apalagi nanti, makanya makan walimah ini makanan yang buruk kata Nabi. Biasa ta'amnya ta'amun walimah yang sifatnya apa? Yang diundang orang yang biasa makan daging, biasa makan. Ya, sementara orang lapar tidak diundang. Ya. Yud'a ilaihi man yarghabu man la yarghabuhu wa yahramu minhu man yarghabuhu. Ya, yang diundang orang yang biasa makan, yang sering kali kenyang, sementara orang yang lapar tidak diundang. Nah, inilah sifat makan walimah ini. Nah, kalau dalam kondisi demikian, tentu tidak berdosa orang makan datang ke situ untuk tanpa diundang untuk makan. Apalagi sampai mengharamkannya, cuma makruh saja. Ya, daripada bisa karena yang diundang sedikit nanti berlebihan terbuang. Ya, cuma masalahnya masalah makruh dan tidak sampai kepada tingkat haram. Wallahu a'lam. Ya. Bab berikutnya kita baca sebagian hadis yang adanya. Hadis yang pertama juga cukup panjang ya. Ya. Bunyi babnya apa? Bab jawazus titba'ihi ghairahu ila darin dari man yathiqu birdahu bidzalika. Ya. Wa yatahaqqaquhu tahaqquqan tamman wa istihbabul ijtima' lit-ta'am. Bolehnya, ya, ini kebalikan dari yang tadi. Bolehnya mengikuti orang yang diundang ke rumah orang yang dia yakin bahwa dia menerima tanpa meminta izin. Ya. Apalagi kalau bentuk undangannya umum, undangan makan, ya, diumumkan di masjid, kan tidak orangnya, tidak porsinya. Si fulan mengundang makan jamaah pengajian Sahih Muslim. Ya. Siapapun yang pernah hadir walau satu kali masuk undangan. Ya. Nah, ini kalau sudah diketahui dari yang mengundang itu dia akan pasti menerima, maka boleh tanpa dimintakan izin pun. Ya, wa tahaqqaqu tahaqqun tahaqqun taman. Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang memang diyakini tidak merasa keberatan akan hal itu dan disunahkan berkumpul di hadapan makanan. Ya, ini yang keduanya sunnah. Nah, makanya makan kenampan. Ya. Sunnahnya berkumpul di hadapan makanan, berkumpul beberapa orang dan menghadap makanan. Ya. Daripada makan satu piring satu, kadang karena tidak mau dia memisahkan diri di ujung sana, ujung sini, ujung sana, makannya sendiri kemudian belakangi orang. Ya. Ini tidak layak ya. Tapi kalau 5 orang, 6 orang menghadapi makanan, ini luar biasa rasa kebersamaan yang luar biasa dihasilkan oleh cara makan yang seperti ini. Hadis yang pertama 5251. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah. Nabi SAW datang keluar di suatu hari, di siang hari atau di malam hari. Ragu perawinya, apakah di siang atau di malam. Yang penting, di malam hari atau di siang hari, orang tidak keluar waktu itu. Orang biasa istirahat di rumah. Musim panas kalau siang hari. Malam hari mungkin orang sudah mulai tidur semuanya, istirahat. Sementara Nabi keluar. فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَأُمَرْ. Di luar, ia berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. فَقَالْ. Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Siapa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu yang seperti ini? Tidak biasa. Tidak biasa, tidak ada orang di luar. Ya. Qala, kata mereka berdua, "Al-ju'." Lapar. Ya, keluar lapar kok keluar ya? Ya. Karena di rumah tidak ada makanan. "Al-ju'u ya Rasulullah." Qal, kata Nabi, wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma, dan saya demi zat yang jiwaku berada di tangannya yang mengeluarkan saya apa yang telah mengeluarkan kalian berdua. Berarti ketiga-tiganya lapar. Nabi lapar, Abu Bakar lapar, Umar lapar. Tiga orang manusia yang termulia saat itu di muka bumi dan sampai hari kiamat. Ya. Kata Nabi, karena kasihan kepada dua orang sahabatnya, "Qumu faqamu ma'a." Ayo kita berangkat. Maka mereka yang berdua ini ikut mengikuti Nabi. Fa'ata rajulan minal ansar. Maka Nabi membawa orang berdua ini menuju rumah salah seorang ansar. Nabi tahu Ansar ini sangat dermawan. Ya, bisa jadi sekarang ini ketika kita lapar, ayo ke rumah si fulan lah. Ya, karena dia tahu kita bahwa orang itu sangat suka kalau kita datang ke rumahnya, walau tidak mengundang. Ya. Di rumahnya itu sudah siap makanan untuk siapapun yang datang tiba-tiba. Ya, makannya porsinya memang lebih dari biasa karena memang sering didatangi oleh orang yang lapar. Nabi SAW bawa dua orang sahabatnya ke rumah Ansar. Faidha huwa laysa fi baitihi. Setibanya di rumah itu ternyata dia tidak di rumah. Falamma ra'athu al-mar'atu, ketika istrinya mengetahui kedatangan Nabi, ya, qalat marhaban wa ahlan, ya selamat datang dan ya ahlan wa sahlan ya. Faqala laha Rasulullah sallam fa aina fulan, di mana suamimu? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana min al-ma, ya dia pergi untuk mencari air untuk kami ya, air yang adzib, air yang segar, air minum. Kalau sekarang beli air mineral ya, bukan air mandi, tapi air untuk minum. Yasta'dhibu lana min al-ma. Sebelum selesai dia menjawab, idh ja'al ansari, tibalah, datanglah orang Ansar ini, sang suami. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, maka nampaklah olehnya Nabi dengan dua sahabatnya tadi. Apa katanya? Thumma qal, alhamdulillahi ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Melihat Nabi dan dua sahabatnya, dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada seorang pun sekarang ini di bumi ini atau di Madinah ini yang paling mulia ya dari saya ketika didatangi oleh tamu-tamu yang mulia. Ya. Yang tidak seorang pun yang kedatangan tamu yang mulia selain dari saya hari ini, karena manusia termulia ya, yang datang ke rumahnya. Qala fantalaqa faja'ahum bi'idqin fiha busrun wa tamrun wa rutab. Ya, maka segera tanpa diminta pun, tanpa apa, dia sudah persiapkan makanan, langsung bergegas membawa sebuah apa keranjang ya. Di situ ada makanan-makanan, ada buah-buahan, kurma, rutab ya. Faqala kulu min hadhihi. Dia silakan dimakan. Wa akhadha al-mudya, maka dia ngambil pisau atau parang. Faqala lahu Rasulullah sallam iyyaka wal halub. Kata Nabi, tidak usah kamu perah apa ya, susu. Nabi sallam merasa cukup dengan yang ada. Ternyata dia tidak memerah susu, justru menyembelih dia. Fadzabaha lahum, dia datang ke kambing kemudian dia sembelih. Fa akalu minasyah, maka mereka pun makan dari kambing yang disembelih. Wa min dzalikal idq, ya dari makanan yang ada. Fasyaribu, maka mereka pun minum. Falamma ansabi'u warawu atau warawu, setelah mereka kenyang dan puas minum. Qala Rasulullah sallam li Abi Bakr wa Umar, Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah, benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang sekarang kalian santap pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', Allah keluarkan kalian dari rumah kalian karena lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im, dan tidaklah kalian balik ke rumah kecuali kalian mendapatkan nikmat ini. Lapar selapar-laparnya kemudian dapat nikmat sedikit, itu diingatkan oleh Nabi SAW bahwa itu akan ditanya. Apalagi yang tidak pernah lapar ya. Apalagi yang tidak pernah lapar kemudian hidup dalam kemewahan, dalam kelebihan-kelebihan, pasti akan ditanya. Yang sedang lapar saja kemudian dapat nikmat sedikit, kenyang, tidak tahu ini sebentar lagi mereka lapar lagi. Ditegaskan oleh Nabi bahwa kalian akan ditanya tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Itu hadis yang pertama, dan jelas sekali ya, Nabi mengajak tanpa diundang. Nabi mengajak kawan-kawannya ke rumah seseorang tanpa orang itu mengundang, karena Nabi yakin kedatangan dia ke sana justru membahagiakan dia. Makanya kita nampak tadi dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ma ahadunil yauma akrama adyafan minni. Ya, tidak ada seorang pun yang memiliki tamu yang lebih mulia daripada saya. Itu yang untuk bunyi bab boleh mengajak orang lain untuk datang ke rumah seorang walaupun tidak diundang, karena yang membawanya atau datang yang datang itu tahu bahwa orang tersebut pasti akan menerima dan pasti akan berbahagia dengan kedatangannya. Kemudian berkumpul di hadapan makanan sama-sama empat orang bersama Ansar menyantap hidangan tadi bersama-sama ya. Jadi makan bersama orang setiap waktu atau banyak sering ya, ini juga menunjukkan keberkahan makanan yang kita makan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina